إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعض. Tentang macam-macam puasa sunat kita tinggalkan, terutama tentang puasa 3 hari setiap bulan. Apakah harus 13, 14, 15? Apakah tujuannya agar sebulan itu dianggap berpuasa penuh? 30 dibagi 10 berarti 3. Sudah kita bahas ya. Walaupun tentu yang paling afdol 13, 14, 15. Tetapi sudah kita bahas kemarin apakah itu syarat atau bukan. Beda dengan 9 Dzulhijjah, tentu syarat. 8 Dzulhijjah tidak boleh. Dan bukan puasa Arafah 8 Dzulhijjah. Ya. Atau 10 Muharram, 9 Muharram itu sudah jelas. Adapun 3 hari setiap bulan mirip-mirip dengan 6 hari di bulan Syawal. Walaupun ada penegasan dari Nabi tentang tanggal 13, 14, 15. Nah, sekarang kita masuk bab baru 231. Babu fadli man fattara sa'iman wa fadli sa'imi alladhi yu'kalu 'indahu wa du'a'ul akil lil ma'kul 'indahu. Bab tentang keutamaan orang yang memberi buka. Memberi buka. Memberi buka tentu kepada orang yang berpuasa. Membikin dia membatalkan puasanya itu dengan berbuka itu. Ya. Adakah syarat di sini? Harus satu porsi? Harus mengenyangkan? Harus enak? Harus mewah? Harus mahal? Tidak ada syarat. Maka air putih pun sudah masuk di sini. Gitu ya. Seandainya air putih yang saya suguhkan itu membatalkan puasa dia, artinya dibikin oleh dia untuk berbuka, maka mencukupi. Mencukupi. Bagaimana kalau teh manis, ya tentu lebih. Bagaimana kalau berikut kurma buah-buahan, ya tentu lebih. Bagaimana kalau berikut makan nasi, lauk pauk, sayur, ya tentu lebih. Ya. Tetapi seandainya kita memberikan dengan sesuatu yang paling sederhana, paling minimal. Karena kalimat di sini, man fattara sha'iman. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa. Sama dengan tidak wajibnya berjamaah di masjid ketika hujan, turun air dari langit. Yang seberapa? Yang seminimal mungkin. Apakah syariat membatasi di situ? Harus hujan deras? Harus disertai petir? Ya tidak ada. Turunnya air dari langit macam-macam. Ada yang deras sekali, ada yang gerimis. Ya, syariat tidak membatasi. Wa fadli sha'imi alladhi yu'kalu 'indahu, dan keutamaan orang yang sedang berpuasa tetapi di depannya, di sisinya ada orang yang apa? Yang makan. Antum lagi puasa, di depan antum ada yang makan. Ini punya keutamaan. Berbeda dengan ketika antum berpuasa, dan di depan antum enggak ada orang yang makan. Berbeda. Ya. Walaupun enggak usah nyari-nyari orang yang sedang makan. Nah, itu cari-cari kerjaan ya. Artinya ya gimana keadaan lah, Allah berikan keadaan itu kepada kita, kita terima. Sama dengan ketika rumah antum jauh dari masjid, antum terus berjalan kaki menuju masjid, tentu ini keutamaan yang luar biasa. Bagaimana ketika rumah antum dekat dengan masjid, hanya 5 langkah, 10 langkah, ya sudah terima saja. Enggak usah muter-muter dulu, ya kan? Biar langkahnya banyak. Saya kira tidak kita dapati para sahabat seperti itu. Ya. Kalau para sahabat tidak, seorang sahabat yang tidak mau naik kuda, tidak mau naik unta, terus berjalan kaki padahal lumayan jauh, ada. Ada hadis awal-awal dulu kita baca, ya kan? Sampai dinasihati oleh seorang sahabat, kenapa engkau tidak pakai unta, tidak pakai kuda? Ya. Nah, dia jawab, aku ingin langkahku ketika berangkat dan langkahku ketika pulang ditulis. Dan jawaban ini dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a il akil lil makul. Dan doa orang yang makan untuk yang makul. Ya, yang orang yang tadi yang puasa tadi, ya. Indahu di sisinya, ada doa di situ. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh beliau berdasarkan beberapa hadis. Ya. Yeah. Jadi ketika seseorang itu berpuasa lalu ada yang makan di situ, maka ada doa di situ. Saya kira ini pengulangan ya. Karena pernah kita bahas hadis ini. Hadis pertama 1265. An Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, kana lahu mislu ajrihi, maka dia akan mendapatkan pahala persis seperti pahala dia. Sering kita bahas tentang harusnya berpikir ketika membaca kalimat dalam bahasa Arab. Ya. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia enggak pakai mikir karena sudah jadi. Oleh karena itu ketika ini diterjemahkan apa adanya dalam bahasa Indonesia menimbulkan tanda tanya. Ya kan? Dia mendapatkan pahala persis seperti pahala dia. Nah, ini kan menimbulkan tanda tanya. Kalau bahasa Indonesia. Dan itu bukan kalimat yang baik kalau dalam bahasa Indonesia. Kalimat yang salah. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, baik, benar. Gitu. Karena dalam bahasa Arab, tulisannya, kalimatnya, ucapannya itu memaksa pendengarnya, pembacanya untuk berpikir. Dia yang pertama siapa? Dia yang kedua siapa? Enggak dijelaskan. Nah, pembacanya harus berpikir sendiri. Ini siapa? Beda dengan bahasa Indonesia. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tentu bukan begitu kalimatnya. Ya. Maka dia akan mendapatkan pahala persis seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. Ah, begitu. Kan jadi panjang, ya kan? Kalau bahasa Arab ajrihi. Orang yang berpuasa tersebut berapa suku kata itu? Bahasa Arabnya hi. Hi doang kan? Orang yang berpuasa tersebut berapa kata itu? Dalam bahasa Arabnya hi. Ajrihi, hi-nya doang. Ajr kan pahala. Ya. Ah, ini dia. Ghaira annahu la yankusu min ajri sha'imi syai', tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang puasa itu. Karena yang memberikan buka dapat pahala, yang berpuasa ya berkuranglah 30%, 20%. Enggak. Allah tidak bakhil, Allah tidak pelit. Jadi sama persis. Yang berpuasa dapat berapa? 1000. Yang ngasih seteguk air tadi, 1000 juga. Ya. Yang berpuasa dapat pahala berapa? 1 juta. Yang memberikan seteguk air tadi, 1 juta juga. Ya. Ada syubhat di kalangan kaum muslimin. Jangan mau diberi buka, jangan mau nanti pahalanya berkurang untuk yang ngasih. Nah, saya pernah dengar itu. Tentu ini salah besar. Salah besar. Kalau manusia, kalau perusahaan, kalau raja, kalau presiden, mungkin hitung-hitungan seperti itu. Allah tidak. Allah Maha Kaya. Ya rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Fi kull hadits Imam Nawawi hanya membawakan satu takrid, yaitu At-Tirmidzi. Sedangkan Syaikh Salim bin Aid Al-Hilali membawakan Ibnu Majah juga. Yeah. Jadi hadis ini riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Fikul hadis. Al-haddu ala taftir as-sa'im. Keutamaan anjuran untuk memberi makan orang yang berpuasa. Memberi buka kepada orang yang berpuasa. Apapun dia. Tentu semakin besar pengorbanan, semakin besar pahala. Semakin besar biaya yang dikeluarkan, semakin besar pahala. Semakin besar rasa sakit, semakin berpahala. Dan begitu seterusnya, Allah selalu membuat perhitungan. Yeah. Datang ke majelis ilmu dengan berkendaraan mobil mewah, ya bagus, berpahala. Datang ke majelis ilmu dengan naik bus, berdesak-desakan, lebih besar lagi pahalanya. Datang ke majelis ilmu dengan berjalan kaki, dia tidak punya ongkos, lebih besar lagi pahalanya. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Allah selalu membuat perhitungan. Ya. Ajru man fattara sha'iman. Pahala orang yang memberikan buka kepada orang yang berpuasa, ka'ajri sha'im, persis seperti pahala orang yang berpuasa tersebut. La yanqusu dhalika min ujurihim syai', tidak berkurang sedikit pun, tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sama sekali. Ya, maka jangan menolak. Kalau ada orang yang mau memberikan buka kepada kita, walaupun kita sanggup. Walaupun kita sanggup membeli makanan, minuman yang jauh lebih mahal, lebih enak. Ya. Ada keutamaan. Tambahan keutamaan. Ya. Yang kedua, 1266. Wa an ummi Umarah Al-Ansariyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha. Ummu Umarah, seorang wanita Ansar, didatangi Nabi. Nabi masuk ke rumah Ummu Umarah. Tentu harus kita fahami bahwa tidak mungkin Nabi berkhalwat dengan seorang wanita. Ya. Oleh karena itu, ketika ada beberapa hadis di mana Nabi hanya berdua dengan Ummu Sulaim, itu para ulama membuat kemungkinan-kemungkinan. Ya. Tidak ada ulama yang mengatakan ini salah satu kekeliruan Nabi, namanya Nabi juga manusia bukan malaikat, ya bisa saja berduaan dengan seorang wanita, enggak ada. Berarti beliau enggak maksum kalau begitu. Ya. Kalau betul beliau melakukan sebuah kesalahan, berduaan dengan seorang wanita walaupun tidak berbuat apapun dan jelas itu haram, tentu akan ditegur oleh Allah. Ketika tidak ada teguran, berarti itu tidak salah. Tidak salah yang dimaksud, mungkin mahram beliau, kan mahram beliau banyak. Ya, walaupun tidak ada hubungan darah. Ya. Karena mahram itu tidak selamanya punya hubungan darah. Ya. Atau bahkan pernikahan, tidak ada hubungan pernikahan. Artinya bukan mertua, bukan menantu, bukan anak tiri, bukan ayah tiri, bukan ibu tiri, itu kan hubungan pernikahan. Ini hubungan pernikahan tidak ada, hubungan darah juga tidak ada, tapi mahram, yaitu dari jurusan susuan. Kalau di kita barangkali tidak lazim. Ya. Yeah. Antum punya saudara sepersusuan, antum punya ibu susu, antum punya keponakan dari sepersusuan, paman dan seterusnya, ini hal yang sangat langka, hampir-hampir tidak ada di negeri kita. Di zaman Nabi ada, barangkali sampai hari ini di Arab mungkin ya. Ah, di kita tidak ada. Nah, ini salah satu ucapan para ulama. Ketika membaca sebuah riwayat, Nabi berduaan dengan seorang wanita. Ya, karena ada beberapa riwayat. Tentang Ummu Sulaim itu sampai Nabi diseka keringatnya oleh Ummu Sulaim. Berarti kan menempel. Ya. Dan zahirnya Nabi mungkin tidak pakai baju. Ya kan? Diseka keringat Nabi oleh Ummu Sulaim, lalu keringatnya di apa? Diperas. Dimasukkan ke dalam bejana, ke dalam wadah. Belum sampai memeras, Nabi terbangun. Ya, kata kita, kamu apa-apaan? Keringat diperas. Ya, kata Ummu Sulaim, apa? Akan aku bikin minyak wangi. Karena wangi sekali. Keringat Nabi jauh lebih wangi dari minyak wangi manapun. Ini salah satu keistimewaan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, di sini sama. Kalau seandainya kita fahami secara zahir bahwa Nabi berduaan, maka harus ada kemungkinan, ya. Atau ada makna bahwa beliau tidak sendiri. Berarti tidak berduaan dengan wanita ini. Ya. Yeah. Dan di sini ada. Ya, yeah. Dan di sini ada. Faqaddamat ilaihi ta'aman. Lalu Ummu Umarah menghidangkan makanan. Tidak disebut berupa apa? Faqal, lalu beliau bersabda, kuli, makanlah. Makanlah, ya. Artinya, ya makan bersama. Jangan aku saja. Kan gitu. Faqalat, Ummu Umarah mengatakan, inni sha'imatun. Aku berpuasa. Aku sedang berpuasa. Lalu Nabi bersabda, inna sha'ima, sungguh orang yang sedang berpuasa itu, tusalli alaihil malaikah, didoakan oleh malaikat, diberikan salawat oleh para malaikat, dimintakan ampun oleh para malaikat. Ini makna salawat. Makna salawat para malaikat kepada seorang manusia itu mendoakan baik atau memohonkan ampun. Ketika apa? Idza ukila indahu. Ketika ada orang yang makan di depannya, di sisinya, di dekatnya. Persis seperti judul tadi. Ya, ini syahid dari bab ini. Sampai kapan? Hatta yafrugu. sampai yang makan itu selesai. Kalau makannya setengah jam, ya setengah jam itu didoakan oleh para malaikat. Ya. Kalau makannya 15 menit, ya 15 menit itu didoakan. Ya. Ini keutamaan orang yang sedang berpuasa dan di depannya ada orang yang sedang makan. Wa rubbama qala, ada riwayat lain yang mengatakan hatta yashba'u, sampai dia kenyang. Sampai dia kenyang. Ya. Kalau sudah kenyang tentu berhenti, doa malaikat berhenti pula. Ya. Ini keutamaan yang Allah rahasiakan. Tetapi hadis ini beliau katakan, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ini ucapan Imam Tirmidzi, hadis hasan. Ini berbeda dengan penilaian Seslim. Dan begitulah syarih. Begitulah pensyarah. Tidak taklid. Tidak mengikuti apapun yang diucapkan, ditulis oleh ulama yang menulis kitab yang dia syarahkan. Ya. Kadang mengkritik. Ya, termasuk ini. Maka walaupun Imam Nawawi mengatakan hadis ini hasan, hasan tentu bisa dijadikan hujah kan? Syaikh Salim mengatakan tidak bisa dijadikan hujah. Kenapa? Karena dhaif. Karena dhaif. Beliau jelaskan kedhaifannya di sini. Ya. Yaitu seorang perawi yang majhul, ya, yang bernama Layla, fa innaha la tu'raf, tidak dikenal siapa dia ini. Ya. Hadis yang salah satu perawinya majhul, tidak dikenal, maka gugur. Luar biasa. Seandainya kita menerapkan kaidah ilmu hadis, maka barangkali antum tidak akan terpengaruh dengan apapun yang ada di internet, medsos. Kenapa? Kenapa? Majhul semua. Majhul semua. Apa yang ada di medsos itu majhul semua. Enggak dikenal ini si A ini siapa, si B ini siapa, si C ini siapa. Ya, luar biasa ilmu hadis itu ya. Sangat luar biasa. Betul-betul menunjukkan bahwa Allah menjaga agama ini. Allah betul-betul menjaga sabda-sabda Nabi. 1400 tahun yang lalu sampai hari ini masih bisa dipelajari. Ini betul sabda Nabi, ini betul sunnah Nabi, bisa dipelajari. Karena apa? Karena ada ilmu sanad. Dan hanya Islam yang punya. Hanya Islam yang punya. Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, enggak ada yang punya. Jangankan agama-agama itu yang sifatnya ilmiah. Ya, sejarah tentang apa? Napoleon Bonaparte misalnya. Sejarah tentang apa masa lalu 100 tahun yang lalu, 200, enggak usah lama-lama ya. Tahun 60, tahun 55 ya di negeri kita sendiri. Super Semar, simpang siur kan, enggak ada sanad. Enggak ada sanad. Gimana mau dipelajari susah. Sejarah tentang Sunan Kalijaga. Enggak ada sanad, gimana mau mempelajarinya? Qala wakila. Berbeda dengan hadis, luar biasa. Ya, yeah. Ada seorang yang bernama Layla dan dia majhul, tidak dikenal, coret. Ya, yeah. Coret hadis ini. Ya, walaupun riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau pakai kaidah, beliau pakai hujjah, maka beliau mengatakan la yuhtaju bihi li dha'fihi. Karena ini dhaif, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, ini dia. Berarti beliau tidak taklid dengan Imam Nawawi. Dan begitulah pelajar, begitulah ulama. Ya, merdeka. Yang ketiga, 1267. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة. Ini dari Anas, Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah. Muhajirin apa Ansar? Ansar, ya. Dia tidak masuk ke 10 orang. 10 orang semuanya adalah muhajirin. Semuanya adalah as-sabiqunal awwalu. Orang Ansar tidak ada yang masuk ke 10 sahabat. Yang disebut namanya oleh Nabi pasti masuk surga. Sa'ad bin Ubadah yang cemburunya luar biasa, yang mengatakan di hadapan Nabi, akan aku bunuh dua-duanya ya Rasul. Ya, ketika Sa'ad ditanya oleh Nabi, apa yang akan engkau lakukan jika engkau mendapati istrimu sedang bersama laki-laki lain? Yang dimaksud sedang berzina. Kata Sa'ad, akan aku bunuh dua-duanya. Saking cemburunya. Dan laki-laki itu semakin pencemburu, semakin apa? Semakin mulia. Maka manusia paling pencemburu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajah istri-istri beliau apa? Wajah istri-istri beliau tidak boleh dilihat oleh siapapun. Ya. Allah menghargai kecemburuan beliau. Wajah istri-istri beliau tidak boleh dilihat oleh laki-laki manapun yang bukan mahram tentunya. Nah, adapun wajah yang bukan istri beliau masih boleh. Ya. Dan Nabi tidak menyalahkan Sa'ad. Ketika Sa'ad mengatakan, akan aku bunuh dua-duanya. Ah, di sini Nabi mendatangi Sa'ad. Faja'a bi khubzin wa zaitin. Datang zahirnya Nabi sini ya. Beliau datang dengan membawa roti dan zait. Apa zait? Minyak, ya, minyak. Mungkin minyak zaitun atau minyak apa. Fa'akala, lalu beliau makan. Thumma qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, aftara indakum as-sa'imu. Berbuka di hadapan kalian as-sa'imun. Orang-orang yang berpuasa. Wa akala ta'amakum al-abrar. Dan memakan makananmu al-abrar. Siapa? Orang-orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaika. Dan para malaikat bersolawat, mendoakan engkau. Ya. Yang hadis terakhir ini Imam Nawawi mengatakan riwayat Abu Dawud, sanadnya sahih. Ya. Ini baru Syekh Salim mengikutinya, sahih. Tetapi Syekh Salim membawakan maroji' lain di samping Abu Dawud, ya, bahkan Imam Nawawi tidak membawakan nomornya, wajar saya kira. Imam Nawawi tidak membawakan nomor hadis karena nomor-nomor hadis itu muncul belakangan. Di zaman Imam Nawawi, di zaman Ibnu Hajar belum ada penomoran itu. Ya. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Musnad Ahmad itu tidak pakai nomor. Ya. Fuad Abdul Baqi adalah yang paling terkenal membikin nomor-nomor itu, walaupun beliau tentu bukan orang pertama. Intinya bahwa penomoran hadis itu belakangan. Imam Malik ketika menulis hadis, ya, dalam kitabnya Al-Muwatta tidak pakai nomor. Hadis nomor 1, hadis nomor 2, hadis nomor 3, tidak. Ya, tulis saja. Bawahnya, bawahnya, bawahnya. Ya, termasuk Arba'in An-Nawawi. Maka hampir-hampir kita tidak dapati ya di seluruh hadis Imam Nawawi penomoran dari beliau. Penomoran dari yang ada adalah penomoran dari Syekh Salim. Hadis lain yang beliau tulis di sini yaitu Imam Ahmad Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, Al-Baihaqi, An-Nasa'i dan Ibnu Sunni. Bahkan beliau mengatakan wa ghairuhum dan lain-lain. Berarti masih ada yang lain. Beliau memberikan tambahan ilmu kepada kita tentang apa yang tersebar di kalangan orang-orang jahil. Dan ini mudraj. Ini penambahan dari perawi. Muncul di tengah-tengah orang jahil. Wa dzakarakumullahu fi man indahu. Wa dzakarakumullahu fi man indahu. Ya. Dan Allah menyebut nama kalian di depan makhluk-makhluk yang ada di sisi Allah. Siapa? Tentu para malaikat. Dan Allah menyebut nama kalian di hadapan para malaikat. Ya. Tapi inilah aslalahu. Tidak ada asal usulnya. Ada memang Allah menyebut nama-nama manusia di hadapan para malaikat, ada. Tapi bukan masalah puasa ini. Bukan masalah memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Tapi, antum yang sedang duduk di sini mudah-mudahan termasuk. Ya kan? Orang yang duduk di majelis ilmu. Tentu ilmu syar'i. Bukan ilmu subhat, ya, mengajak kepada bid'ah, mengajak kepada syirik. Demi cinta kita kepada Nabi, demi kemuliaan Nabi, maka kita sebut nama beliau. Di saat kita terkena musibah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Ini majelis ilmu, apa majelis subhat? Majelis subhat, ini bukan majelis ilmu. Ya. Maka majelis ilmu tentu ilmu syar'i yang tidak terkena syubhat. Maka antum jangan beranggapan bahwa orang-orang yang namanya disebut oleh Allah adalah orang yang sedang ikut pengajian. Pengajian apapun, enggak bisa. Enggak bisa. Pernah kita bahas di majelis ini bahwa ada malaikat-malaikat khusus yang mencari majelis ilmu. Dan malaikat betul-betul mencari majelis ilmu. Jadi kalau bukan majelis ilmu, walaupun pengajian, ya, ada enggak pengajian di Jakarta ini isinya jelek-jelekin sahabat? Ada enggak? Ada. Namanya pengajian kan? Di Mampang sana. Ya, dijelek-jelekin Abu Bakar, Umar, Abu Hurairah, pembohong, Aisyah wanita lacur. Judulnya pengajian. Dimulai assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalami. Mungkin pakai inalhamdulillah juga. Ya. Sekarang udah di mana-mana inalhamdulillah, ya kan? Ini judulnya pengajian. Orang awam melihat ini pengajian. Tapi isinya mencaci maki para sahabat. Sahabat yang tidak dicaci maki cuma Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Miqdad, Abu Dzar. Enggak sampai 10 orang. Gimana? Disebut sebagai majelis ilmu. Tentu yang sunnah. Yang syar'i, yang tidak tercampur dengan subhat. Tentu malaikat tahu. Memang malaikat kena subhat. Mana ada malaikat kena subhat? Ya, duduk di majelis ilmu, menaungi majelis ilmu Syiah, Rafidhah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, enggak ada. Malaikat enggak ada yang terkena subhat. Bahwa ilmu malaikat berlebih berkurang, betul. Ya, enggak usah jauh-jauh tentang pasar dan masjid, ya kan? Tentang pasar dan masjid. Sebaik-baik tempat yang disukai oleh Allah, masjid. Seburuk-buruk tempat yang dibenci oleh Allah, pasar. Ini kan awalnya Nabi enggak tahu. Ditanya, Nabi enggak tahu. Nabi bilang, nanti kalau ketemu Jibril akan aku tanyakan. Nah, bertanya kepada Jibril, tahu enggak Jibril? Enggak tahu. Jibril bertanya kepada Mikail. Ah, Mikail yang tahu duluan. Nah, ini berlebih dan berkurang. Tetapi terkena syubhat tidak ada. Tidak ada malaikat yang terkena syubhat. Maka ketika malaikat menghadiri majelis ilmu, tentu tahu. Oh, ngaco ini enggak benar nih. Ya tinggalkan. Ya. Mana mungkin malaikat mau duduk di majelis ilmu, mau menaungi pengajian yang isinya menyebarkan fitnah, menyebarkan syubhat, mengajarkan bid'ah, syirik. Enggak mungkin mau para malaikat. Nah, tentu kita berharap. Kita tidak boleh memastikan. Karena kita memang sedang belajar, belajar, terus belajar. Nah, semoga nama-nama kita disebut oleh para malaikat di sisi Allah. Ya, di hadapan Allah. Gitu ya. Fikul hadis. Istihbabu du'ai liman aftara inda qawmin wa madha yakulu lahum. Disukai, disunahkan, berdoa untuk doa baik apa doa buruk? Aduh, kalau dalam bahasa ini sulit menjawabnya. Kalau bahasa Arab gampang, berdoa untuk ad-du'a'u li, doa apa? Doa baik. Kalau doa buruk, ad-du'a'u ala. Ah, mudah. Maka tidak usah doa baik, doa buruk, sudah faham. Du'a'u li apa ad-du'a'u ala. Nah, terjemahan dalam bahasa Indonesia untuk dua-duanya. Li untuk, ala juga untuk. Kalau diterjemahkan atas juga sama saja kan. Berdoa untuk si fulan, berdoa atas si fulan. Ya, enggak ada bedanya. Nah, ini bukti selanjutnya betapa bahasa Arab luar biasa kaya raya dengan aturan. Tidak seperti bahasa kita. Ya. Ah, di sini doa baik apa doa buruk? Li di sini baik. Ya. Disunahkan berdoa baik untuk siapa? Untuk orang yang aftara inda qaumin, ya, yang berbuka di sisi satu kaum. Dan apa yang diucapkan tadi, kan? Nabi mengucapkan apa? Aftara indakum as-saimun wa akala ta'amukum al-abrar wa sallat 'alaikumul malaika. Ya. Sunnah kita mengucapkan kalimat ini. Sebagaimana sunnahnya kita mengucapkan, menirukan ucapan Nabi ketika Nabi mengucapkan inna lillahi ma akhada wa lahu ma a'ta wa kulla syai'in indahu bi ajali musamma fal tasbir wal ta'tasib. Itu ucapan Nabi kepada Zainab yang baru saja ditinggal mati oleh anaknya. Ya. Nabi mengucapkan itu. Ah, tentu kita bisa fahami, oh berarti sunnah kita mengucapkan itu kepada orang yang baru saja ditinggal mati oleh anaknya, ibunya, ayahnya, suaminya, istrinya, dan seterusnya. Ya. Karena apa yang diucapkan oleh Nabi, dicontohkan oleh Nabi, tentu kita ikuti. Tentu kita contoh. Tamannil khair liman yubzilahu. Nah, ini salah satu yang banyak kita abaikan. Berharap kebaikan. Berharap kebaikan kepada orang lain. Banyak sekali perintah Nabi supaya kita berharap, bukan hanya berharap, mendoakan. Mendoakan kebaikan untuk tetangga kita, teman kita, kerabat kita. Barangkali sedikit di antara kita yang mengamalkan. Kenapa? Kita sibuk berdoa untuk kebaikan diri kita sendiri. Ya. Ya Allah berikan ini kepadaku, ya Allah berikan ini kepadaku. Ya. Ah, jarang dari kita yang mendoakan baik untuk tetangga kita, teman kita, saudara kita. Nah, kalau kita amalkan ini, justru lebih baik daripada kita doa sendiri. Kenapa? Karena kita akan didoakan oleh malaikat. Ya. Ya Allah, sembuhkan dia. Ya Allah, sembuhkan dia. Ya Allah, sembuhkan dia. Kebetulan kita juga sedang sakit. Maka malaikat balas. Ya. Ya Allah, sembuhkanlah si fulan yang mendoakan dia itu. Kira-kira harapan dikabulkannya doa itu gedean mana? Kita apa malaikat? Malaikatlah. Ya. Kita ini sudah kayak apa maksiat kita, dosa kita. Malaikat tidak ada yang berbuat dosa. Tidak ada yang berbuat maksiat. Maka kemungkinan dikabulkan tentu malaikat. Ah, ini dia ilmu. Ya. Antum jangan pakai kejahilan. Ya. Saya sendiri sakit, langsung doain dia. Ah, itu. Bakhil. Dia enggak tahu ilmunya. Kalau dia tahu ilmunya, justru doakan kebaikan. Ah, kita boro-boro apa mendoakan kebaikan. Lihat tetangganya dapat kebaikan, saudara kita dapat kebaikan. Meriang kita, pusing-pusing kita. Ah, itu dia. Ya, ini kotornya hati kita. Ah, bersihkan, ya. Sebelum kita bersoal jawab, masih ada satu fawaid lagi. Malaikatullahi man tastaghfiru li ahli al-iman. Bahwa ada malaikat-malaikat Allah yang senantiasa memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Tentu tidak seluruh malaikat, ya. Ada malaikat-malaikat khusus yang diciptakan oleh Allah yang selalu memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang beriman. Kenapa? Li fi'lihim as-salih minal amal. Karena orang yang beriman ini beramal saleh. Dan itu banyak sekali yang sedang berpuasa, yang sedang mencari ilmu, yang sedang duduk di majelis ilmu, dan seterusnya. Yeah. Bahkan orang yang baru selesai sholat, seperti kita ini, selesai sholat, maka terus, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, terimalah tobatnya. Terus sampai orang tersebut menyakiti malaikat. Sampai orang tersebut menyakiti malaikat. Kapan malaikat itu sakit? Ketika orang tersebut berhadas, kentut. Ya. Salah satu yang tidak disukai oleh para malaikat adalah bau. Maka Nabi melarang kita ikut sholat berjamaah di masjid setelah kita makan bawang, yang disebut oleh Nabi bawang, bau yang menyengat, yang tidak sedap. Nah, terusan hadis itu adalah karena ada malaikat-malaikat gitu. Ya. Maka salah satu sifat malaikat adalah memiliki apa, penciuman gitu. Malaikat tidak suka dengan yang berbau. Wallahu a'lam. Pertanyaan, apakah yang dimaksud puasa di sini semua puasa termasuk puasa-puasa sunnah atau puasa Ramadan saja? Yang kita bahas tadi khusus puasa sunnah bahkan. Ya. Yeah. Kita tadi tidak membahas puasa Ramadan. Ya, khusus puasa sunat. Yang dijanjikan akan masuk, disuruh, dipersilakan masuk surga dari sebuah pintu, yaitu pintu Rajan, adalah ahli puasa sunat. Bukan puasa wajib. Bukan puasa wajib. Kapan ahli kubur merasakan nikmat kubur apabila azab kuburnya ditunaikan dan rohnya digenggam oleh Allah? akan dikembalikan. Dikembalikan. Setelah dikembalikan itu, lalu disiksa. Pertama ditanya dulu. Didudukkan oleh dua malaikat mungkar nakir. Ketika dia bisa menjawab tiga pertanyaan itu, dan semua kaum muslimin yang tidak batal keislamannya pasti bisa menjawab, insya Allah. Mau dia ahli maksiat, mau dia banyak dosanya, ketika dia bertauhid, ketika dia tidak syirik, ketika Islamnya tidak batal, dijamin dia pasti bisa menjawab tiga pertanyaan itu. Adapun disiksa dan tidak tergantung dari dia bisa menjawab. Artinya, walaupun dia bisa menjawab tiga pertanyaan itu, bisa saja dia disiksa. Mungkin karena sering kencing tidak cebok, mungkin sering mengadu domba namimah, atau meninggalkan sholat lima waktu tadi. Tapi tidak kekal. Mungkin sebulan, mungkin setahun, hanya Allah yang tahu. Setelah itu, Allah tidurkan. Dan berada di genggaman tangan Allah, ruhnya itu. Ya. Bagaimana tentang mentahdir? Yang jadi masalah, siapa yang ditahdir? Gitu. Bukan semua tahdir buruk, semua tahdir harus dihilangkan. Ini keliru. Yang pertama kali mentahdir sesama muslim siapa? Coba. Yang pertama kali mentahdir sesama muslim siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mentahdir siapa? Khawarij. Yang pertama kali mentahdir khawarij, anjing-anjing penghuni neraka, membunuh mereka adalah pahala besar. Kullama dhahara minhum qarnun kuti', kullama dhahara minhum qarnun kuti'. Ini kan tahdir beliau terhadap khawarij. Ya. Maka mentahdir bagian dari sunnah. Yang jadi masalah, benar enggak tahdirnya, kan gitu. Ya. Ya seperti kaum muslimin di negeri kita ini, mentahdir siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ditahdir. Syekhul Islam Ibn Taimiyah ditahdir, kan? Oleh sebagian duat di negeri kita ini. Sebagian kiai, orang bilang ulama di negeri kita ini, mentahdir Syekhul Islam, mentahdir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini tahdir yang salah. Seorang yang memperjuangkan tauhid, mendakwahkan sunnah, ditahdir. Nah, jangan sampai salah kita mentahdir. Ya. Kalau kita tahdir ulil, tahdir jalal, benar apa salah? Tahdir yang benar, kan? Tahdir Khomeini, tahdir yang benar. Togut, Dajjal, itu diucapkan oleh para a'immah. Mentahdir Syekh Siti Jenar, Ma'bad Al-Juhani, Bishr Al-Marisi, Ja'ad bin Dirham, Jaham bin Sofwan, ini tahdir yang benar. Karena mereka memang punya pemikiran-pemikiran yang sangat berbahaya bagi kaum muslimin. Jadi, tahdirnya tidak salah. Yang salah, yang mentahdir itu. Siapa yang ditahdir, itu yang bisa salah, bisa benar. Kalau tahdir itu bagian dari sunnah. Kalau kita tidak boleh mentahdir, jadi siapapun penceramah tokoh di negeri kita ini, tidak boleh kita bicarakan di hadapan anak istri kita. Ya. Anak istri kita sedang nonton YouTube ceramahnya orang Rafidho, kita enggak boleh larang. Kalau kita larang berarti kita mentahdir, kan? Jangan dengerin ceramah dia. Dia Rafidho, enggak boleh dong. Kalau enggak boleh mentahdir, mentahdir boleh. Sekali lagi, yang tidak boleh adalah salah dalam mentahdir. Hati-hati. Ya. Yeah. Bagaimana apabila kita sedang kajian, tiba-tiba buang angin, apakah langsung berwudu? Tidak. Tidak ada syarat bahwa duduk di majelis ilmu harus punya wudu. Ya, punya wudu tentu lebih baik. Dalam keadaan apapun, berwudu lebih baik daripada tidak berwudu dalam keadaan apapun. Adapun yang harus berwudu hanya dua. Apa dan apa? Salat dan tawaf. Nah, sebagian mengatakan sa'i, tapi sa'i itu kan terusan dari tawaf. Ya kan? Adakah sa'i tanpa tawaf? Enggak ada. Kalau tawaf tanpa sa'i ada enggak? Ada. Jika kita telat mengerjakan sholat fardu seperti duhur jam 1:30, apa boleh mengerjakan sholat sunnah dulu? Boleh. Boleh. Mana dalil? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat qobliyah subuh, matahari sudah terbit, sudah meninggi, kesiangan, sepulang perang. Ya. Jadi beliau sempatkan sholat qobliyah subuh. Ya. Kalau ini kan belum habis. Jam 1:30 kan belum habis waktu duhur. Tadi Rasul sudah habis waktu subuhnya. Tetapi ketika waktu tersebut diperkirakan sebentar lagi akan habis, jangan qobliyah. Misal kita kesiangan jam 6:15 baru bangun. Kita tahu matahari terbit jam 6-an. Jangan sholat qobliyah subuh. Khawatir waktu subuh keburu habis. Langsung saja sholat subuh. Nanti setelah matahari terbit baru sholat qobliyah subuh. Apakah kalau bertemu teman setiap hari salamannya boleh cipika cipiki? Enggak ya. Itu biasanya para sahabat sepulang safar. Sepulang safar kan bisa sebulan, bisa 3 pekan. Biasanya tiap hari ketemu. Nah, ini tidak bertemu sebulan, 2 bulan. Para sahabat mu'anakoh istilahnya, berangkulan. Ya. Tidak zuhur ketemu, rangkulan. Asar ketemu, rangkulan. Ya. Cepika-cepiki. Tipis nar pipinya. Ya. Salaman aja salaman. Ya. Istri saya satu susuan dengan bibinya. Kepada neneknya. Saya kira ini gak masalah ya. Susuan gak susuan dengan bibinya kan mahram ya. Apakah anak laki-laki bibi istri saya merupakan mahram dari istri saya? Apakah? Iya, berarti keponakan jadinya ya, mahram. Ya, dia dengan bibinya kan jadinya kakak beradik ya kan? Istri saya satu susuan dengan bibi saya. Berarti si fulanah ini, istrinya ini dengan bibinya kan jadi kakak beradik ya, karena satu susuan ya kan? Kemudian bibinya punya apa tadi? Anak, ya. Berarti apanya si fulana? Keponakan, ya. Bibi dengan keponakan mahram bukan? Iya, mahram. Kalau tidak sesuan kan tidak, ya. Anak bibi kan sepupu, bukan mahram. Ini bukan sepupu lagi, tapi sepupu dari segi darah, hubungan darah, nasab dari segi susuan. Menjadi apa tadi? Keponakan berarti mahram. Bolehkah mendoakan kesembuhan untuk non muslim? Boleh. Apalagi ini ditambah pertanyaan sekalian dimohonkan diberikan hidayah. Tentu boleh. Dan itu doa Nabi untuk Umar, doa Nabi untuk Khalid bin Walid, Amr bin As, dan hampir seluruh kafir Quraisy didoakan oleh Nabi supaya dapat hidayah masuk Islam. Ada yang dikabulkan oleh Allah, ada yang tidak. Abu Talib didoakan, tidak dikabulkan oleh Allah. Apakah boleh menggabungkan niat puasa sunnah Senin Kamis dengan puasa 3 hari dalam 1 bulan? Ini memang ada khilaf bainal ulama, bolehkah 1 amalan, 2 niat, 3 niat? Tapi yang rajih wallahu alam tidak boleh. Karena innamal a'malu di situ ada kalimat innama, hanya saja ya, hanya. Jadi betul-betul amalan itu hanya tergantung dengan niatnya. Niatnya berapa? Ya 1. Gitu. Kemudian yang berpendapat bolehnya menggabungkan dua niat, tiga niat, lima niat untuk satu amalan, mengkhususkan yang sunat-sunat saja. Ini kan butuh dalil. Apa bedanya? Kan kita tidak boleh membedakan antara ibadah wajib dengan ibadah tidak wajib. Tidak boleh kita bedakan. Kecuali ada dalil. Kecuali ada dalil. Kalau tidak ada dalil, maka seluruh ibadah sunat itu mengikuti ibadah wajib. Ya. Mana dalil kalau sholat sunat itu baca Al-Fatihah, baca rukuknya, baca ini, sujudnya. Dari sholat wajib. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.